masih ada di sini. Bersamaku menikmati rasa ini. Berharap semua takkan pernah berakhir. Bersamamu, bersamamu. Kemarin dunia terlihat sangat indah, dan denganmu merasakan ini semua. Melewati hitam putih hidup ini bersamamu, bersamamu. berjanji nanging saiki lah kok mbling jani opo sesepap iki kowe lan aku ora direstui. Di minta kasihmu biar menjadi ikatan abadi. Namun apa daya terlerai janji kita, mungkin takdir yang meminta. Namun apa daya terlerai janji kita, mungkin takdir yang meminta. Menyemai ikatan cinta, tak mungkin kasihku hilang. Ku kunci hati untukmu, ku genggam kenangan indah. Simpanlah thank you. Om Saka katulis siwaringot kayang lagi carut yeah. Coba rungok no nyanyian iki nyerita ketres no sing kependem ono ning dodo kutu kepie aku mesti pie yen pancen telane uripku iki kutu koyo ngene apa ngerti karepku. Aku pengin terus karo sliramu, mendaho setino sak jam raiso lungo. Sliramu sih tak angen-angen no. Duhai cintaku, apa ngerti pengenku. Aku iki kangen karo sliramu. Aku raiso turu, raiso meremotoku. Manis ya semu hati kangenku. Sampai Thank you. Biasa saja memiliki sandaran. Kau pikir semua itu cuma jalan sadekati selingkuhan. Dan coba renungkan kembali, seperasa tumbuh dan tak mati. Kau masih jadi kekasih, jadi jangan takut sangka lain hati. Biasa sah cinta satu sah pinta, jaga hati biasa makin cinta. Percaya rasa jangan dengar cerita, pegang saku janji saat tak coba biasa berpindah. Biasa sah cinta satu sah pinta, jangan terlalu mengekang rasa. Karena kalau sasu bilang satra kan berpindah karena susah ya. Jangan kau berulah, satra kan mendua. Cukup jaga hati biar tambah cinta. Karena kalau sasu bilang satra kan berpindah karena susah ya. Terima kasih. di ecek konco, kok rong rapi padahal aku wis tuwa. Hey, hey. Lagista Perdana Record Surabaya. Cuk! takkan kenyamanan, taati peraturan demi keselamatan pengguna jalan. Kita ini memang beda, tapi tetap saudara, satu nusa, satu bangsa. Lupa, lupa, lupa, aku. Aku drope pun toning laku. Tumuju dateng Gusti, zat kang amur putu mati. Manunggaling kawulo Gusti, trentek ati bakal dumati. Mukti ingsun tanpa piranti. Sari ning perwit ati soyo nambahi rasa kasmaran iki pirang-pirang bengi tansah tak enteni nanging ra ono teko ngugemi janjimu. sing ono restu teko wong tuye kriko satu sewelas isun yang riko sing cukup yakin no atine wong tuye kriko sadar dari sono sopo. Jalokku koe ojo nang lo tresno wis tak pati neng jero ati nanging arep piye maneh iki wis kahanan kudu pisah. Kelangan mergo tresno wis tak patri.